Jadi orang Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah, Itsna Asyariyah meyakini ini, Pak. Tidak ada yang keluar dari keyakinan ini kecuali orang yang aneh, nyeleneh katanya. Nah, bahkan di sini disebutkan wa tu'allaq bi zahiri riwayatin laha ta'milat ala khilafi dhannihi al-fasid min hadzal bab. Dianggapnya kalau orang yang menyelisihi keyakinan ini adalah itu pahamannya, prasangka dia tentang ilmunya itu adalah sangat rusak. Padahal sekalian, misalnya ini adalah dinukil dari kitab Al-I'tiqadat Ibnu Babawayh. Meyakini katanya begini, i'tiqaduna fil anbiya'i war rusuli wal a'immati wal malaikati salawatullah alaihim. Keyakinan kita tentang nabi-nabi, tentang rasul-rasul, tentang imam-imam, tentang malaikat, annahum, bahwa mereka itu ma'sumuna mutahharuna min kulli danas. Semua itu adalah ma'sum. Jadi nabi ma'sum, dan kemudian tadi para nabi ma'sum, para imam ma'sum. Mereka adalah tersucikan dari segala noda. Bayangkan, annahum la yuznibuna dzanban la shaghiratan wala kabiratan. Para imam itu yang dimaksud kita bahasan kita di sini tidak pernah berbuat dosa, jangankan yang besar, yang kecil tidak pernah. Wala ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah bermaksiat pada Allah, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Wa man nafa'anhumul ismah fi syai'in min ahwalihim faqad jahilahum. Siapa yang tidak meyakini maksum pada para imam itu, berarti mereka orang bodoh. Wa min jahilahum fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak tahu tentang hal ini dimiliki oleh para imam, maka orang itu hukumnya kafirun. Jadi pada mas kalian, para jamaah ini menurut standar ini, kalau tidak meyakini bahwa imam yang diyakini oleh orang Syiah itu maksum, tidak pernah berbuat dosa yang besar, yang kecil, dan seterusnya itu, tidak pernah berbuat maksiat pada Allah, tidak meyakini itu, para jamaah itu oleh orang Syiah itu disebutnya bodoh dan kafir. Disebutkan di sini wa'tiqaduna fihim, keyakinan kita terhadap para imam itu adalah mausufuna bil kamali wat tamami wal ilmi min awaili umurihim ila awakhiriha. Kata yang bahwa para imam itu adalah berhak untuk mempunyai sifat sempurna, mengetahui dari mulai ilmu perkara urusan yang pertama kali terdahulu sampai perkara yang akan terjadi di akhir perjalanan umat ini. La yusafuna fi syai'in fi min ahwalihim binaqsin wala isyanin wala jahlin. Tidak boleh, tidak patut ada seorang imam yang memiliki sifat mereka punya kurang, mereka maksiat, mereka bodoh. Tidak boleh memberikan sifat-sifat itu pada para imam. Bayangkan rasanya, ini keyakinan orang Syiah dari kitab-kitab mereka. Katanya adalah Al-Muzaffar dalam kitabnya Aqaid Al-Imamiyah mengatakan begini. Katanya adalah bahwa na'taqidu, kita meyakini annal imama, bahwa imam itu kan nabi, seperti nabi. Yajibu ayyakuna ma'suman, imam itu harus maksum min jami'ir radha'il, dari berbagai jenis ketercelaan, wal fawahis, dari berbagai apa namanya celak ya, keji, kekejian. Ma zahara minha wa ma batan, apakah yang nampak ataukah yang tidak nampak. Min sinnit tufulati ilal maut. Kalian sekalian, si imam kalau dia sudah jadi imam Pak, itu katanya adalah harus bersifat maksumnya itu tidak ada kejelekannya, tidak ada kurangnya itu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, dari mulai usia dia anak-anak sampai mati. Jelas? Jadi ini yang disebut dengan kultus para jemaah sekalian. Bahkan disebut di sini amdan wasahwan, apakah salahnya itu karena lalai ataukah karena sengaja? Tidak pernah. Kama yajibu an yakuna ma'suman fi sahwi wal khata' wan nisyan. Imam itu harus maksum, tidak pernah lalai, tidak pernah salah, tidak pernah lupa. Ini persis Allah, Pak. Betul tidak? Dalam surat ayat kursi, dan ayat kursi kan, la tahudu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Persis. Jadi imam itu adalah sederajat dengan Allah menurut keyakinan orang Syiah. Berikutnya adalah namanya Muhammad Husain Ali Kashif Al-Ghita. Dalam kitab namanya Aslus Syiah wa Usuluha mengatakan katanya yustaratun ayyakuna ma'suman. Si imam itu syaratnya adalah harus ma'sum. Kan Nabi seperti Nabi anil khata'i wal khati'ah, dari kesalahan dan berbuat kesalahan. Jadi itu adalah perkataan Al-Khumaini, Pak. Dalam kitabnya tadi Al-Hukumah Al-Islamiyah mengatakan begini. Katanya nahnu na'taqid, kita orang Syiah maksudnya, na'taqid meyakini annal mansib alladhi manahahu al-a'immatu lil fuqaha, bahwa jabatan status yang dipikul oleh para imam bagi para fuqaha la yazalu mahfudhan lahum, terpelihara. Kenapa? Li anna al-a'immah alladhina la nutasawwar fihim as-sahu awil ghaflah. Imam itu dalam pandangan kita adalah sama sekali tidak boleh mengalami lupa, tidak boleh mengalami lalai. Bahkan kata dia na'taqidu fihim al-ihatah bi kulli ma fihi maslahatun lil muslimin. Imam itu adalah menurut keyakinan kita Syiah, kata Khomeini, adalah ilmunya mencakup seluruh apa saja yang maslahat bagi kaum muslimin, maka imam-imam itu tahu. Kanu ala ilmin bihadzal mansib la yazulu anil fuqaha min ba'dihim bimujarradi wafatihim. Katanya bahwa ilmu pengetahuan tentang jabatan itu tidak pernah hilang dari mereka, dari para fuqaha mereka, setelah mereka tidak ada, walaupun mereka tidak adanya itu dalam bentuk mati. Padahal sekalian, sedemikian banyak ya. Al-Majlisi, ya, tentu Al-Majlisi dalam kitab Biharul Anwar, tadi sudah tampakkan kitabnya, katanya begini. Ini semua kalau ada yang membantah berarti imam tidak tahu kitab, tidak punya kitabnya, atau tidak mengerti bahasanya, atau tidak membacanya, atau hanya sekedar bertaklid dalam beragama. Ini adalah kata-kata mereka sendiri, tulisan mereka sendiri. Dan dari titik ke titik nukilannya ya, dikatakan, katanya i'lam, ketahui olehmu annal imamiyah, bahwa Syiah imamiyah itu adalah ittafaqu, bersepakat ala ismatil a'immah, bahwa imam-imam itu adalah maksum minadz dzunub, dari dosa shaghiraha shaghiriha wa kabiriha, apakah dosa kecil apakah dosa besar. Fala yaqa'u minhum dzanbun aslan, tidak pernah terjadi dosa sedikit pun sama sekali dari para imam itu. La amdan wala nisyanan wala li khata'in bi ta'wil wala li istahai minallahi subhanahu, katanya tidak pernah salah, apakah sengaja atau lupa atau salah dalam menafsirkan, menjabarkan, atau dia lupa berasal dari Allah, sama sekali tidak pernah. Mengatakan juga dalam tempat lain, katanya inna ashabana, sesungguhnya ya pengikut-pengikut dia, orang-orang Syiah ini dari kalangan imamiyah mengatakan ajma'u. Ajma'u itu ijma', Pak. Ijma' itu maksudnya sepakat, tidak berselisih. Ala ismatil anbiya'i wal a'immah salawatullah alaihim, terhadap bahwa nabi dan para imam adalah maksum minadz dzunubi, dari dosa as-saghirati wal kabirati, apakah dosa kecil ataukah dosa besar. Amdan wa khata'an wa nisyanan, apakah dia sengaja salah atau lupa. Qoblan nubuwati, sebelum adanya kenabian. Bayangkan, nabi itu ada setelah imam, dan sebelum nabi itu ada imam tidak pernah salah. Wal imamah ba'dah, bahkan kalau ada imam maka setelahnya juga dia tidak pernah akan salah. Bal min waktin wiladatihim, min waktu wiladatihim ila an yalqau Allah, mereka itu mengalami seperti ini tidak pernah salah. Maksum itu adalah dari mulai mereka dilahirkan ke dunia sampai mereka bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah salah. Katanya wabil jumlah, kalau bahasa Indonesianya biasa diterjemahkan dengan walhasil. secara menyeluruh begitu. Pada intinya begitu. Alhasil al-mas'alatu fi ghayatil iskal. Masalah itu adalah sangat bermasalah. Lidilala tikasiri minal akhbar wal ayat ala suduri as-sahwi anhum. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa imam itu lupa, imam itu adalah terjadi kesalahan dalam ayat atau dalam berita, itu adalah sangat bermasalah. Wa itbaqul ashab illa man sadda minhum ala adamil jawaz. Semua itu tidak boleh terjadi kepada imam kecuali hanya orang yang nyeleneh dari mereka. Para jemaah sekalian, ini adalah apa yang kemudian telah kita dengar semua dari apa yang diriwayatkan oleh mereka sendiri. Nah, sekarang kita lihat ya terhadap apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Perkataan Ali bin Abi Thalib itu ditulis dalam kitab, dan kitabnya yang muktabar menurut mereka perkataan perkatakan Ali ibnu Abi Thalib, dan itu adalah muktabar menurut orang Syiah, adalah kitabnya itu berjudul Nahjul Balaghah. Jadi kalau sudah disebut Nahjul Balaghah, maka orang Syiah akan meyakini itu adalah perkataan Imam Ali. Begitu. Perhatikan Pak, apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam kitab mereka sendiri, Nahjul Balaghah. Katanya begini. La tukhalituni bil musana'ati wa la tadhunnu bi istisqalan fi haqqin qila li. Wa la timasin i'zamin li nafsi. Fa innahu man istasqala al-haqqa an yuqala lahu awil adla an yu'radu alayhi kana al-amalu bihima asqalu alayhi fala taqufu an maqalatin bihaqqin aw mashuratin bi'adlin fa inni lastu fi nafsi bifawq an ukhti'a wala aman dhalika min fi'li. Bahasanya sastra Pak, tidak sekedar seperti yang tadi kita dengar perkataan setelah sebelum ini. Ini adalah bahasanya adalah punya bobot. Lihat di sini katanya, la tukhalituni bil musana. Kamu jangan bergaul denganku dengan pura-pura. Wala tadhunnu bi istisqan fi haqqin qila li. Jangan kalian mengira bahwa itu adalah menjadi berat dalam apa yang dikatakan padaku. Jadi ada perkataan-perkataan yang itu adalah dikatakan, ini adalah perkataan Ali, itu adalah membuat aku berat, kata Ali bin Abi Thalib. Wala timas i'zamin li nafsi, jangan kamu cari-cari sesuatu yang aku menjadi keberatan, saya merasa keberatan. Begitu. Fa innahu man istasqala, barang siapa yang istasqala mencari, membuat kebenaran menjadi berat, an yuqala lahu, untuk dikatakan padanya, awil adli an yu'rad alaihi, atau keadilan disampaikan padanya, kanal amal bihima asqalu alaihi, maka beramal itu lebih berat pada orang itu. Ya para sekalian, kalau disampaikan kebenaran keberatan, disampaikan keadilan tidak mau, maka orang itu apabila dianjurkan untuk beramal lebih berat lagi Pak, betul tidak? Karena dia sudah menolak dari dalam dirinya. Kata beliau, fala taqufu an maqalatin bihaq, jangan kamu diam terhadap perkataan yang itu adalah benar. Kalau benar katakan. Au masyuratin bi adlin, atau kalian konsultasi dalam perkara-perkara menuju keadilan. Fa inni lastu fi nafsi bi fauq, aku ini dalam diriku ini bukan di atas apa yang aku pernah salah. Jadi aku tidak pernah menyatakan bahwa aku tidak pernah salah. Begitu. Ini perkataan kata beliau Ali bin Abi Thalib. Wala aman dzalika min fi'li. Aku bahkan tidak aman dari berbuat salah. Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan bahwa aku adalah bukan orang yang di atas tidak pernah salah. Maksudnya tidak pernah maksum. Orang yang maksum itu Rasul. Aku tidak berada di taraf itu, tapi aku di bawah itu. Berarti beliau bisa salah. Bahkan saya tidak aman dari berbuat kesalahan. Maksudnya adalah karena beliau tidak maksum, betul tidak? Karena beliau tidak maksum, maka beliau merasa tidak aman dari berbuat salah karena beliau adalah manusia biasa. Itu imam pertamanya kalau mereka sadari. Lihat perkataan lainnya. Di sini dikatakan dalam Nahjul Balaghah juga dari Ali bin Abi Thalib juga. Katanya, "Allahummaghfirli ma anta a'lamu bihi minni." Ya Allah, ampunilah aku ya Allah terhadap yang engkau ya Allah lebih tahu tentang apa yang aku alami. Allah maha tahu, betul tidak? Karena itu ya Allah, karena kau maha tahu, ampuni aku gitu. Fa in waddu fa'ud alayya bil maghfirah. Kalau aku suatu hari pernah mengulangi perbuatan salah, kata Ali bin Abi Thalib, ya Allah berikan padaku pengulangan ampunan.